Di sini ada berondong tua nggak? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sebelumnya, sebelum kita nyanyi lagi, sebelum kita goyang-goyang lagi, Sibat mengucapkan terima kasih banyak untuk kedua mempelai, Haji Yoga dan Kakak Atrina, terima kasih banyak dan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Kita semua di sini mendoakan mereka, betul? Karena kalau misalnya enggak ada pernikahan mereka, kita enggak bakal goyang-goyang malam hari ini dan kemarin-kemarin. Betul? Luar biasa. Sibat juga terima kasih banyak untuk Bapak Haji Ciut dan Haji Warsiah. Terima kasih banyak. Dan Bapak Haji Angga dan Haji Sahlan, terima kasih banyak. Dan Bapak Haji Ade, terima kasih banyak. Dan keluarga besar PT HBM dan PT TSM juga terima kasih banyak. Dan untuk Binuang, terima kasih banyak. Sibat mau minta foto kalian, boleh? Buat kenang-kenangan, boleh? Tapi yang di belakang, yang ujung, bang-bang, kena semua ya, kena semua. Tangannya ke atas semua, boleh? Six, satu, dua, tiga. Alright, terima kasih banyak. Bang, bang, bang, bang, woi, bang. Ada nggak gambarnya, ada nggak? Kalau nggak ada dikepret-kepret dulu. Biar ada. Warga Binuang, terima kasih banyak. Niu Palapa, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan buat Niu Palapa. Keren. Si buat temu fans bang. Hajar! Jangan lupa. Haji Harman, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Jujian. Terima kasih banyak kedua Bapak Yuka. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wasek. Terima kasih Bapak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Badria. Thank you. Luar biasa ya, salah satu artis idolanya Indonesia, artis ibu kota dalam rangka hiburan rakyat spesial untuk masyarakat Binuang yang digelar pada tanggal 21 sampai tanggal 29 Februari dalam rangka hari pernikahan Mas Haji Ahmad Rizky Prayogo Sarjana Hukum, putra pertama dari Bapak Haji Muhammad Hatta, Bapak Haji Ciut, juga Ibunda tercinta Ibu Hajah Warsyiah Hatta. Ribuan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini, ikut serta memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Baik.